hanya dengan keikhlasan seorang hamba akan diselamatkan dari godaan syaitan dan bala tentaranya. Karena hanya hamba yang ikhlas yang ditakuti oleh syaitan dan bala tentaranya. Hal ini telah diungkapkan sendiri oleh iblis laknatullah alaih ketika dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud di hadapan ayah kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sumpah yang diabadikan di dalam Al-Quran akan dibaca oleh setiap generasi demi generasi dari kaum muslimin. Jika dia bersumpah, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh benar-benar ya Allah, aku akan sesatkan mereka. Iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak keturunan Adam alaihi salatu wassalam. Iblis akan datang dari berbagai arah, dari arah kanan kita, dari arah kiri, dari arah depan, belakang. Apapun akan digunakan cara dan langkah serta upaya dari iblis untuk menyesatkan anak manusia. Dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah di antara mereka yang benar-benar ikhlas, mereka lah yang akan selamat dari godaan iblis dan bala tentara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'atsun. Qala fa innaka minal وقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.